بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر كريمة الله سبحانه وتعالى يترس من بحكا nikmat demi nikmat, karunia demi karunia kepada kita semua. Semoga saja kita menjadi hamba yang bersyukur yang akan senantiasa mendapatkan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga siapa saja mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan keterangan dari para ulama, di antaranya tentang tasyahud awal dan juga duduk tasyahud awal, bahwa hal tersebut itu hukumnya wajib menurut Hanafiyah Al-Hanbaliyah atau Hanabilah, dan juga riwayat dari Imam Malik dan jumhur al-muhaddisin yang dikuatkan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh bin Utsaimin dan yang lainnya. Ya, hal ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, telah menyatakan idza qa'ada ahadukum falyaqul antahiyatu lillah wassalatu wa thayyibat, sampai akhir dari bacaan tasyahud. Ini Rasulullah menyatakan apabila salah seorang dari kalian itu duduk, maka hendaklah dia mengucapkan antahiyatu lillah wassalatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadina salihin. Bacaan tasyahud ini di sini, di dalam hadis ini ada perintah dari Rasulullah untuk membaca bacaan tasyahud. Iya, ini menunjukkan hukumnya wajib. Dan juga hadis yang pernah kita sebutkan, hadis Abdullah bin Malik bin Buhayna, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tatkala Rasulullah salat duhur kemudian beliau lupa tidak tasyahud awal, tidak duduk tasyahud awal, maka kemudian beliau di akhir salat beliau sujud sahwi. Itu menunjukkan tentang wajibnya duduk dan juga tasyahud awal. Hadirin rahimakumullah, kemudian berkaitan dengan permasalahan yang kemarin yaitu tentang takbir, di antaranya takbiratul ihram, dengan lafaz Allahu Akbar, dan tidak sah seseorang itu masuk sholat tanpa takbiratul ihram. tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Ya, sebagaimana pendapat Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian lafaz Allahu Akbar maknanya adalah Allahu Ta'ala Akbar min kulli syai'in fi dzatihi wa asma'i wa sifatihi wa kulli ma tahtamiluhu hadhihi al-kalimatu min ma'nan. Jadi makna dari lafaz takbir Allahu Akbar adalah anna Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu akbar, lebih besar, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, fi dzatihi, pada zatnya, wa asma'ihi, maupun nama-namanya, wa sifatihi, dan juga sifat-sifatnya, lebih besar dari segala sesuatu. Dalam apa? Wa kullu ma tahtamilhu hadhihi al-kalimah, pada semua apa yang terkandung dalam kalimat ini berupa makna. Jadi Allah Maha Besar. Apa maksudnya? Maha besar zatnya, maha besar nama-namanya, maha besar sifat-sifatnya. Ya. Dengan demikian ketika seseorang itu sholat memulai dengan Allahu Akbar, berarti dia sedang menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seseorang itu melafadzkan Allahu Akbar dan dia paham isinya, paham bahwa dia untuk sedang menghadap Yang Maha Agung, Yang Maha Besar, maka dia pun akan sholat dengan khusyuk, dengan baik. Ini faedah kenapa Allahu Akbar itu diucapkan sebagai pembuka sholat. Hadirin rahimakumullah, berikutnya tentang, kemarin kita menyinggung tentang takbir intiqal. Takbir intiqal, takbir perpindahan di antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Takbir intiqal itu hukumnya wajib. Takbir intiqal itu hukumnya wajib. Siapa yang berpendapat demikian? Siapa yang berpendapat bahwa takbir intiqal itu hukumnya wajib? Yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad, Ibnu Sirin, Ishaq, Ibnu Hazm, dan ulama yang lainnya. Jadi ini pendapat Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Ya. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis-hadis seperti hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kabbara fakabbiru." Dan apabila imam itu takbir, maka bertakbirlah kalian. "Wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu." Dan apabila imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamida, maka ucapkan oleh kalian, oleh para makmum, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya. Dan juga telah datang di dalam hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yakum." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri salat, beliau yukabbir hina yakum. Beliau bertakbir ketika berdiri. Summa yukabbir hina yarka. Dan beliau bertakbir ketika akan rukuk. Summa yaqulu sami'allahu liman hamidah. Kemudian beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', ketika beliau mengangkat tulang sulbinya atau tulang punggungnya dari rukuk. Summa yaqulu wa huwa qa'im, lalu beliau mengucapkan sambil berdiri beliau mengucapkan rabbana lakal hamdu. Ya. Summa yukabbir hina yahwi. Kemudian beliau bertakbir ketika turun. Summa yukabbir hina yarfa ra'sahu. Kemudian beliau juga bertakbir ketika beliau mengangkat kepala beliau. Summa yukabbir hina yasjud. Kemudian beliau bertakbir ketika sujud. Ya, dan seterusnya. Jadi hadis itu, hadis yang kita baca ini menerangkan bagaimana Rasulullah itu menjaga takbir intiqal senantiasa mengucapkan takbir intiqal. Ini menunjukkan bahwa takbir intiqal, perpindahan takbir yang dibaca ketika berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain, ini hukumnya wajib sebab ada perintah dari beliau, dan ini adalah satu hal yang biasa beliau jaga di dalam sholat. Hadirin rahimakumullah, dan di sini ada permasalahan yang lain. Apa hukum imam mengeraskan bacaan takbir dalam sholat? Jumhur ulama berpendapat istihbab al-jahru bitakbir, disukai atau disunnahkan mengeraskan bacaan takbir bagi imam. Ya, bagi imam. Adapun Al-Hanafiyah berpendapat tentang wajibnya mengeraskan bacaan takbir bagi imam. Al-Hanafiyah berpendapat tentang wajibnya mengeraskan bacaan takbir bagi imam. Ya. Dan yang nampak pendapat dari dua pendapat ini yang paling kuat adalah pendapat Hanafiyah. Ya. Pendapat Hanafiyah, Al-Hanafiyah. Kaitu Asyih bin Usaih bin Rahimullah berkata, Al-Qalu Sahih, pendapat yang sahih, yang kuat, yang benar, Annahu yajibu alal imam, bahwa wajib bagi imam ayukabbiru takbiran, untuk bertakbir dengan takbir masmu'an, yang bisa didengar. Yasma'uhu man khalfahu, orang yang di belakangnya atau makmum bisa mendengarkannya. Terdengar, bisa didengar oleh orang yang di belakangnya atau oleh makmum. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali annahu la yatimmu iktida'ul ma'mumin bil imam illa bi sama'i takbir. dan juga dikarenakan tidak sempurna makmum dalam mencontoh mengikuti imam kecuali dengan mendengarkan takbir. Jadi makmum itu bisa mengikuti imam apabila apa? Mendengarkan takbir, baru dia mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Karena hal-hal ini tadi, maka apa? Penambahan yang kuat tentang mengeraskan takbir bagi imam, penambahan yang kuat adalah hukumnya wajib. Ya. Kemudian bagaimana dengan makmum? Apakah boleh mengeraskan bacaan takbir? Apakah boleh makmum mengeraskan bacaan takbir? Tatkala imam takbir, kemudian makmum juga takbir dengan suara yang keras. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Fa in kana la hajatan ila al-muballigh bi an kana sautul imam yablughu an-nas mubasharatan aw bi wasitatin fala yusannu ayu idahadu ahadun takbirul imam bittifaqil muslimin." Jadi jika tidak ada keperluan kepada orang yang menyampaikan takbir, tidak butuh kepada makmum yang meraskan takbir, di mana suara imam itu sudah sampai kepada manusia, kepada makmum secara langsung atau dengan perantaraan suatu, mungkin pengeras suara atau misalnya, maka tidak disunahkan. Tidak disunahkan bagi seorang pun mengulang takbir imam. Tidak disunahkan bagi seorang pun untuk mengulang takbir imam. Kalau tidak disunahkan berarti apa? Makmum jangan mengeraskan bacaan takbir. Jangan mengeraskan bacaan takbir. Ini bittifaqil muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Iya. Karena itu apa? Jumhur ulama berpendapat tentang bolehnya hal ini, menyampaikan takbir di belakang imam ketika dibutuhkan saja. Jika tanpa keperluan, maka hukumnya bid'ah. Jika suara imam sudah keras, bisa sampai kepada para makmum, kemudian ada makmum yang meraskan bacaan takbir, maka apa? Ada yang mengatakan itu adalah perkara yang bid'ah. Ya. Dan tapi jika apa? Mungkin imam suara takbirnya tidak keras, suaranya tidak keras, kemudian ada makmum mengikuti atau mengeraskan bacaan takbir setelah takbirnya imam, supaya makmum yang lain mendengar bahwa imam sudah bertakbir, ini berarti makmum melakukan hal itu karena suatu keperluan, maka hal itu boleh menurut jumhur ulama. Ya. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita perhatikan pada kaum muslimin sudah imamnya pakai pengeras suara, suara imam keras sampai pada makmum, masih ada makmum-makmum yang apa? Mengeraskan bacaan takbir. Ini tidak adalah perkara yang tidak tepat. Ya. Hal yang tidak tepat. Hadirin rahimakumullah, berikutnya kita masuk pada perkataan Asy-Syaukani rahimahullah yang berikutnya. wa qira'atul fatihati fi kulli ra'atin walau kana mu'taman. Jadi tidak wajib dari rukun-rukun sholat kecuali membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, walaupun dia adalah makmum. Ya. Jadi Asy-Syaukani rahimahullah yang nampak beliau berpendapat bahwa membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun, termasuk rukun sholat atau hal yang wajib dalam sholat di setiap rakaat, baik bagi imam, makmum atau orang yang sholat sendirian. Wajib baginya untuk membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Iya. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Ya. Seperti Imam Asy-Syafi'i dan imam yang lainnya. Dan ini hal ini dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, dikuatkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Bahwa membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun di setiap rakaat, baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Dalam sholat yang dikeraskan bacaannya atau tidak dikeraskan bacaannya, dan itu adalah pendapat kebanyakan ulama seperti Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan yang masyhur dari riwayat Imam Ahmad. Iya. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang jelas satu yang disepakati oleh para ulama bahwa tidak boleh sholat tanpa ada bacaan, tanpa membaca surat atau ayat Al-Quran. Satu hal yang disepakati oleh ulama bahwa tidak boleh sholat tanpa membaca ayat atau surat dari Al-Quran dalam kondisi sengaja maupun lupa. Tidak boleh. Iya. Kemudian mereka berselisih, ulama berselisih. Kemudian apa yang dibaca? Berselisih tentang apa yang dibaca, yang harus dibaca di dalam setiap rakaat sholat. Iya. Dan kita telah sebutkan bahwa Ats-Tsauri, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan yang masyhur dari Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa yang dibaca adalah surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Setiap rakaat. Iya. Baik dalam sholat fardu, sholat sunnah, sholat jahriyah atau sirriyah, sama. Baik itu bagi imam, makmum maupun orang yang sholat sendirian, juga bagi orang yang masbuk, bagi orang yang masbuk yang masih mendapati berdirinya imam, wajib baginya untuk membaca surat Al-Fatihah. Iya. Sekarang bagaimana jika seorang makmum datang baru membaca beberapa ayat dari surat Al-Fatihah, kemudian imam sudah ruku. Fatwa sebagian ulama menyebutkan dia baca terus, selesaikan membaca surat Al-Fatihah. walaupun imam itu sudah rukuk. Iya. Dia selesaikan membaca surat Al-Fatihah. Hanya saja Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah ini gugur bagi makmum masbuk yang mendapati imam itu sudah rukuk, sedang rukuk. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu gugur bagi makmum masbuk yang baru datang dan mendapati imamnya sedang rukuk. Ini berdasarkan hadis siapa? Abi Bakrah, yang beliau apa? Masuk sholat, masuk ke dalam shaf sambil rukuk, sambil rukuk. Maka Nabi setelah sholat hanya mengatakan apa? Syadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahkan kepadamu semangat dan kamu jangan ulangi lagi perbuatan itu. Nabi tidak menyuruh Abi Bakrah untuk mengulang sholatnya, tidak menyuruh untuk membaca surat Al-Fatihah. Menunjukkan apa? Membaca surat Al-Fatihah itu gugur bagi makmum masbuk yang mendapati imamnya sedang ruku. Ya. Kemudian hal yang menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah juga dibaca oleh makmum walaupun dalam sholat jahriyah yang imam memanaskan bacaan padanya, di antara dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi Al-Baihaqi. Disebutkan di situ lafaz bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Sepertinya kalian membaca di belakang imam kalian. Maka para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." "Ya wahai Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Kami membaca surat di belakang imam." Ini menunjukkan apa? Dalam kondisi sholat jahriyah. Maka Nabi bersabda apa? "Wala taf'alu illa bi umil Qur'an." Janganlah kalian melakukan hal itu kecuali membaca umil Qur'an, membaca surat Al-Fatihah. "Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha." Maka sungguhnya tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membacanya. Jadi hadis ini menerangkan tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Di dalam sholat. Walaupun imamnya mengeraskan bacaan, walaupun dalam sholat jahriyah, makmum tetap diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Adapun hadis apa? "Man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah." Siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Hadis ini hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Ya. Dengan demikian hadis tersebut tidak bisa dijadikan landasan karena hadis yang mungkar lemah. Ya. Hadis-hadis yang sahih menunjukkan makmum juga membaca surat Al-Fatihah. Ya. Baca surat Al-Fatihah. Dan hadis ini juga menjadi dalil tentang bahwa surat Al-Fatihah adalah termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Iya. Kemudian apabila makmum juga membaca surat Al-Fatihah, kapan makmum tersebut membaca surat Al-Fatihah? Kapan? Kata Syekh bin Bas rahimahullah, qira'atul Fatihah minal ma'mum fi ayy saktatin tahsulu minal imam. Membaca surat Al-Fatihah bagi dari makmum itu pada kapanpun diamnya imam. Kapanpun imam itu diam, baik dalam surat Al-Fatihah atau setelah surat Al-Fatihah atau di dalam surat yang setelah surat Al-Fatihah. Ya. Jadi makmum baca surat Al-Fatihah ketika diamnya imam dalam surat Al-Fatihah. Apa maksudnya dalam surat Al-Fatihah? Jadi ketika imam sedang baca satu ayat dari surat Al-Fatihah, mungkin Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian diam sejenak, berhenti sejenak, maka makmum segera mengikutinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Imam menyampaikan Ar-Rahmanirrahim, kemudian diam sejenak, maka makmum mengucapkan Ar-Rahmanirrahim. Ini dinamakan apa? Diam dalam surat Al-Fatihah. Atau mungkin imam diam sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah, maka makmum di saat imam itu diam, dia membaca surat Al-Fatihah. Atau mungkin bisa juga makmum baca surat Al-Fatihah ketika imam sedang ketika imam diam di saat membaca surat yang lain. Jadi mungkin imam apa? Membaca surat An-Nas misalkan, qul a'udzu binnas, kemudian makmum apa? Ketika imam diam setelah membaca satu ayat dari surat An-Nas, makmum mengucapkan apa? Membaca surat Al-Fatihah. Mungkin alhamdulillah rabbil alamin. Ketika imamnya Malik diam sejenak, kemudian dia membaca Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya. Jadi dibaca ketika imam itu diam. Fa illam yaskut, tapi jika imam itu tidak diam, ya, tidak ada waktu untuk diam, berarti makmum ini tidak ada kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah. Fal wajib alal makmum ayaqra al-Fatihah walau halu qira'atil imam fi ashahil qawlayil ulama. Jadi jika imam tidak diam, maka wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah walaupun imam itu sedang membaca surat. Walaupun imam itu sedang membaca surat yang lain. Menurut pendapat yang paling sesuai dari dua pendapat di kalangan ulama. Ya. Jadi jika imam tidak diam, mungkin bacanya terus, maka ketika imam itu membaca surat, suratnya lain selain surat Al-Fatihah, makmum membaca surat Al-Fatihah. Walaupun imam tidak diam, makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai tidak membaca. Ini, jangan sampai tidak membaca. Ya. Kemudian ada satu hal yang diingatkan. oleh Syekh bin Bas rahimahullah, la yajuzu lil ma'mum fi shalah al jahriyah ayaqra'a ziyadatan 'ala al fatihah bal wajibu 'alaihi ba'da dhalika al insatu li qira'atil imam. Tidak boleh bagi makmum dalam sholat jahriyah, dalam sholat yang dibaca, keraskan bacaannya, membaca lebih dari surat Al-Fatihah. Ya. Tidak boleh membaca surat yang lain selain surat Al-Fatihah. Bahkan wajib baginya setelah itu, setelah membaca surat Al-Fatihah, untuk diam mendengarkan bacaan imam. Ini nasnya dari Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian tentang membaca basmalah. Ini basmalah itu dibaca di awal-awal surat, di awal surat Al-Fatihah, di awal surat yang lain selain surat Baro'ah, selain pada surat At-Taubah, maka tidak membaca basmalah di awalnya. Ya, karena di dalam mushaf Al-Quran tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim padanya. Ya. Dan ada satu masalah, apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah? Karena banyak orang menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk surat Al-Fatihah. Ya. Walaupun tidak termasuk surat Al-Fatihah, maka jumhur mengatakan apa? Tetap wajib untuk membacanya sebelum surat Al-Fatihah. Walaupun bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk surat, tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, tapi jumhur ulama berpendapat tentang wajibnya untuk membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum surat Al-Fatihah. Iya. Dan demikian pula membaca bismillahirrahmanirrahim di awal-awal surat yang lain. Karena itu adalah suatu perkara yang sudah disepakati oleh para sahabat. Iya. Bahwa di awal atau bismillahirrahmanirrahim itu sebagai pembuka masing-masing surat, pemisah di antara surat-surat dalam Al-Qur'an. Ya. Lalu bagaimana jika seorang tidak menghafal, bisa menghafal surat Al-Fatihah, tidak mampu menghafal surat Al-Fatihah? Apa yang dia baca dalam sholat, maka bagaimana telah datang dalam satu hadis, Nabi mengajarkan kepada orang yang tidak menghafal surat Al-Fatihah untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Di barang siapa yang tidak mampu untuk menghafal surat Al-Fatihah, maka dia mengucapkan dalam sholatnya, membaca dalam sholatnya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Dia tentang mengeraskan bacaan basmalah. Apakah boleh mengeraskan bacaan basmalah bagi imam Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, yajuzu lil imam an yajhara bil basmalati abi ghairiha mimma yusirru bihi adatan. Ya, boleh bagi imam untuk mengeraskan bacaan bismillah dan juga yang selain bismillah dari apa-apa yang disirkan menurut kebiasaan, dari apa-apa yang biasa tidak dikeraskan menurut kebiasaan. Idza kana al-qasdu min dzalika ta'limu man khalfahu min al-muqtadin. Apabila dimaksudkan dengannya untuk mengajari orang yang di belakangnya, mengajari makmum. Amma yattasida al-jahru bil basmalah sunnah, adapun menjadikan mengeraskan bacaan basmalah sebagai sunnah, menganggap mengeraskan bacaan basmalah itu dianggap sebagai suatu perkara yang disunnahkan, fahada khilafu sunnah as-sahihah as-sabitah anhu sallallahu alaihi wasallam, maka ini menyelisih sunnah yang sahih yang telah tetap dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mengeraskan bacaan basmalah ketika jadi imam kemudian mengeraskan bacaan basmalah secara terus-menerus dan itu dianggap sebagai suatu perkara yang sunnah, nah itu sebenarnya yang menyelisih sunnah. Itu sebenarnya yang menyelisih sunnah. Karena banyak hadis yang menerangkan beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengeraskan bacaan basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini mungkin ini dulu yang bisa kita baca. Insyaallah di kesempatan yang lain kita lanjutkan. Wallahu ta'ala mubissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu habibakumullah.